Konsultasi Syariah. Salat sunnah tidak boleh dibatalkan. Pertanyaan, jika kita sudah mulai salat sunnah, apakah kita boleh membatalkannya? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Di sini kita berbicara terkait membatalkan amal sunnah dan bukan membatalkan amal wajib. Selanjutnya, ada dua hal yang perlu kita bedakan. Satu, tidak jadi beramal, artinya dia berencana untuk beramal, kemudian dia gagalkan sebelum mulai. Dua, membatalkan amal, artinya dia sudah mulai beramal, lalu dibatalkan. Untuk yang pertama, tidak jadi beramal, hukumnya tidak ada dosa. Karena amal sunnah tidak lazim atau wajib. Sementara untuk yang kedua, membatalkan amal sunnah yang sudah dikerjakan, ulama berbeda pendapat. Pertama, membatalkan amal sunnah yang sudah dikerjakan hukumnya dibolehkan, baik karena kebutuhan maupun tanpa kebutuhan. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan Hambali. Hanya saja, jika dilakukan tanpa kebutuhan, hukumnya makruh. Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama Syafi'iyah mengatakan, orang yang sudah memulai melaksanakan puasa sunnah atau salat sunnah atau ibadah sunnah lainnya, selain haji dan umroh, boleh dia batalkan. Berdasarkan hadis sahih yang artinya, orang yang puasa sunnah bisa mengatur dirinya sendiri. Jika mau, bisa dia lanjutkan puasanya dan bisa juga dia batalkan. Hadis ini berbicara mengenai membatalkan puasa dan dianalogikan dengan amalan sholat dan semua amal sunnah lainnya. Kemudian beliau mengatakan, sementara firman Allah Ta'ala yang artinya, janganlah kalian batalkan amal kalian. Quran Surat Muhammad ayat 33. Ini berlaku untuk amal wajib. Kemudian, jika membatalkan ini dilakukan tanpa udzur, hukumnya makruh. Jika ada udzur, tidak makruh. Seperti membatalkan puasa sunnah untuk menghargai tamu, hukumnya tidak makruh, bahkan dianjurkan dan mendapat pahala untuk puasa yang dia lakukan setengah hari sebelumnya. Tuhfatul Muhtaj. Kedua, tidak boleh membatalkan ibadah sunnah yang sudah dilakukan tanpa sebab. Ini kita turunkan dari madhab Hanafiyah dan Malikiyah. Menurut mereka, membatalkan amal sunnah tanpa sebab hukumnya terlarang dan haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kalian batalkan amal-amal kalian. Quran Surat Muhammad ayat 33. Fatwa Islam. Demikian, Allahu A'lam.